Terima kasih.

Papa Aneka Safari Record. Terasa begitu abon, ku

Tapi ini karena cinta. Andika Safari Rico. Thank you. aku ngadem-ngadem hatimu, bako mempertahankan. Suaramu berdu merayu. Gusti siriami dicoko kandane hang wangi. Terima kasih.

Thank you. nganti kowe ninggalke aku tanpa sebab alasan tadi Thank you. tresno iki tutu mung tolanan kape mau amar ko tahanan senta jalo amon kesabaran mugi Allah paring kesempatan pastikan pisahkan walau di akhir jalan. Sang yang disirami seakan ragaku hangus terbakar. Begitu besar api, tak akan mampu ku sirami. Senangmu nanging opo kan

Terima kasih. Suweku mengrasa tresno, suweku mengrasa sayang. Nganti nyawaku ninggal keroko, rasaku ora ilang. Tresno ning cedo toto, sing tak jalo imbang ono. Masih aku pasti kepada kamu suci. Ku san mbok yo digawe gampang. Kape iki wis ana dalan. Thank you. semu. Terima kasih. Aneka Safari Record, Juliar Studio, El Videografi, Frians Pro. Lamaran mataku yang nyawaku loro hatiku nganti jeruk koyo ini yang pancen ratri seno kepien ngomong ojo sapi nanggawi Goyang seni tayub aja ya. Aneka Safari Rekord. Ajaya. Bosul Sintesis. Aneka. Ayo Mas Sintar. Itu Jumbo. Semenjak kau datang, saiki nanti. Sylvia. Thank you. tino sing kepingin ketemu riko timbang akhiri keti isang lan riko loro timbang akhiri Terima kasih. Thank you.